Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In tastaftihu faqajakum al-fat. Wa in tantahu fahuwa khairun lakum. Wa in ta'udu na'ud. Wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ala al-imam al-sa'li rahimahullah. In tastaftihu ayuhal musyrikun. Allah seandainya kalian, orang-orang musyrikin, meminta kepada Allah an yukya ba'asahu wa'adabahu ala al-mu'tadin al-zalimin. Untuk diangkat malapetaka azab terhadap orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim. Pokoknya pemulfat, maka sungguh telah datang kepada kalian al-fat, kemenangan. Hina awqa'allah bikum min iqabih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada Allah, memberikan pada kalian dari siksaannya makanan ikalan lakum wa'ibrah lil muttaqin, sehingga menjadi ibrah dan menjadi sesuatu yang membuat jerah pada kalian sebagai ibrah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa in tantahu, dan kalau Allah seandainya kalian tidak mau mendapatkan kemenangan, tidak mengharapkannya, fa khairul lakum, yang demikian adalah lebih baik untuk kalian. Lianna rabbakum amhaltum walam ya'ajjil lakum an-niqmah. Karena mungkin bisa saja Allah tunda untuk kalian sehingga tidak disegerakan azab, siksaan bagi kalian. Wa in ta'udu, kalau seandainya kalian berulang lagi, minta lagi supaya dimenangkan, na'ud, kami pun kembali lagi. Naam. Walan tughni ankum fi'atukum syai'a, dan tidak ada manfaatnya penolong kalian, pembantu kalian yang banyak, tidak ada manfaatnya. Walau kasurat, walaupun banyak yang berperang membantu kalian, menolong kalian, bersandar kaliannya, tidak akan bermanfaat. Wa anallahu ma'al mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama orang-orang yang beriman. Wa man kana Allah ma'ah fa wal mansur, barang siapa yang Allah bersamanya, maka sungguhnya pasti dia akan ditolong. Fa in kana dha'ifan qalilan 'adaduhu, walaupun lemah jumlahnya sedikit, pasti Allah tolong. Wa hadzal ma'iyah, maka kebersamaan ini ya Allah kabarkan kepada kita, yaitu bihal mu'minin, sebagai pertolongan untuk orang-orang yang beriman. Takun bihasa maqamu bihim amal iman, sesuai dengan amalan iman yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. فإذا أدى العلو على المؤمنين في بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين. Apabila orang-orang kafir lebih bisa memenangkan terhadap orang-orang beriman pada sebagian pertempuran peperangan, laisa dzalik, tidaklah yang demikian itu melainkan disebabkan karena kelalaian orang-orang beriman. Adam qiyam biwajibul iman wa muqtadah. Karena mereka tidak mau menegakkan kewajiban iman dan kandungan dari iman tersebut. Padahal kalau mereka menegakkan perintah Allah mengkuli wajh dari segala sisinya, laman hazama lahum ra'ayat inhizaman mustaqirra wala ajal alim aduhum abada. Padahal kalau seandainya mereka menegakkan dari perintah Allah dari segala sisinya, ini saya tidak akan kalah, tidak akan terkalahkan, dan tidak akan dikuasai oleh musuh selama-lamanya. Diceritakan pada perang Badar, karena ini terjadi pada perang Badar, tentang orang-orang kafir yang menginginkan kemenangan dan kekuasaan terhadap orang-orang beriman. Ketika Abdullah bin Sa'labah bin Su'air, bahwasanya Abu Jahal ketika perang Badar berdoa. Abu Jahal ini berdoa, Allahumma aqta'na lirrahim wa atima bima la na'rif fa'ahinhu al-ghadat. Ini doanya Abu Jahal ketika perang, minta kepada Allah. Ayat ini apa? Berkaitan tentang perang Badar. Orang kafir pengen menang dalam pertempuran, dalam peperangan. Ya Allah, kata Abu Jahal, aqta'na lirrahim, bahwasanya Muhammad sudah memutuskan rahim-rahim kami, ya, maksudnya nasabnya sudah enggak saling ngobrol lagi, bahkan saling baku bunuh. Fa'ati nabi malana arif, dan berikanlah kemenangan yang kami tidak mengetahuinya. Wa'ahinhul ghadat, dan tunjukkanlah kemenangan besok pagi. Minta, ini Abu Jahal doa, minta. Maka dijawab oleh Allah, in tastafihu, Allah, seandainya kalian meminta kemenangan, ingin dimenangkan dari orang-orang beriman, faqad ja'akumul fath. Sudah diberikan kemenangan, yaitu apa? Diutusnya Muhammad SAW. Dan juga ini pengkhabaran dari yang sebelumnya, wa idh qala Allahumma, kalaulah seandainya, ingatlah ketika mereka berdoa, Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwa al-haq, kalaulah seandainya ini adalah al-haq yang dibawa oleh Muhammad berupa al-haq datang dari kamu, fa amtir alaina hijaratan minas sama ila akhir ayat. Al-Muhim, orang-orang kafir, Abu Jahal, musyrikin, Abu Jahal, meminta kemenangan, meminta dimenangkan pada perang Badar. Sehingga dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tantahu, dan kalaulah seandainya kalian berhenti dari kekufuran, kedustaan terhadap Rasulnya, maka yang demikian lebih baik bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Wa in ta'udu, wa in ta'udu na'ud, ay wa in udtum udna. Allah, seandainya kalian kembali kepada kekufuran, kesesatan, maka kami pun akan kembali menyiksa kalian, mengazab kalian. Atau makna yang kedua, wa in ta'udu ila istiftah, kalau seandainya kalian kembali ingin meminta dimenangkan dalam pertempuran, mengalahkan Muhammad SAW, nah, maka tidak akan berguna. Walan tughni ankum fi'atukum syai'a walau kasurat. Tidak akan bermanfaat banyaknya jumlah kalian, penolong kalian, walau kasurat, walaupun banyak, sangat-sangat banyak. Walau jama'at minal jumu' ma'asa antajma'u. Walaupun kalian berkumpul dengan banyak, tidak mungkin kalian bisa berkumpul dengan sangat banyak. Karena فَإِنَّ مَنْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ فَلَا غَالِبَ لَهُ. Karena barang siapa yang Allah bersamanya, maka tidak akan bisa dikalahkan oleh yang lain. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Sungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. وَهُمُ الْحِزْبُ النَّبَوِي وَالْجِنَابُ الْمُصْطَفَوِي. Karena mereka adalah kelompok dari Nabi SAW. Wal jinabal mustafawi. Tidak akan dikalahkan walaupun banyak, sebanyak apa. Tidak akan bisa sebanyak apapun dari diri kalian.